apa boleh abang numpang bertanya? Tentu boleh saja. Suami nyonya ada. Kebetulan barulah pergi kerja. Memang ada urusan bang? Ada. Ya seh. Kalaulah begitu, ku permisi nyonya. Biar lain waktu ku kembali nyonya. Tunggu dulu, abang mau kemana? Minum dulu tehnya. Terima kasih nyonya. Jangan takut abang bebas bicara. Tapi bagaimana? Apakah maksudnya? Kalau suaminya datang tiba-tiba. Bukannya gitu, abang kan baru sekali ini. Nyonya ini hari tak ada acara. Baik kita pergi kemana kau suka. Terserahlah, ku setuju saja. Kita bertamasya ke puncak yang indah. Di sanalah kita berkasih mesra. Da da da da di ho ho ho ho ho la la la la la la la la la la la. Mus mus, kita pulang yuk. Ayo udah sore nih. Tanggung, abang kan masih kangen. Kita pulang pagi aja ya.